Para rawuh kakung putri jamaah rahimakumullah kang tuhu bagya mulya wis manunggal kiblating Gusti munggi kulawan sami tansah mangke ing karaharjan ingkang salajengipun badhe kawaosaken ayat suci Al-Qur'an dening Ustaz Wildan Zulfikar. Kunjuk panjenenganipun katuraken sawetahipun. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنة وعيون ودخلوها بسلام آمين وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُمْ ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا salama. Qala inna minkum wajilun. Qalu la ta'ujal inna nubash bighulamin alim. Qala abashshartumuni ala فَبِمَا تُبَشِّرُونَ. قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من ربه إلا الضالون. فَمَا خَطَبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ. قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil Azim. Sampun tumibo wahyaning mongso kula. Semoga panjenengan sedaya hadirin hadirat kawula dherekaken anggatosaken pengaosan mawdhu'ul hasanah saha doa ingkang badhe kababar dening panjenenganipun al-mukarrom Gusmus saking Rembang. Pramila kunjuk wonten ngarsanipun ingkang kawula hormati ingkang winantu ing pakurmatan al-mukarrom Romo Ki Haji Dr. Ahmad Mustofa Bisri kasembahaken sawetahipun majelis Thalabul Ilmi ing dalu ratri puniki. Sumangga. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه دا. أما بعد, hadratil masyayikh wal asatidzah al aizza timaizukum, yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Dr. Haji Imam Sukardi MAG Senat IAIN dan segenap Sivitas Akademika IAIN Surakarta, para sepuh bini sepuh, para pimpinan lan jamaah jamuro, ibu-ibu, bapak-bapak, sederek-sederek kula sedaya, teristimewa para mahasiswa mahasiswi IAIN Surakarta, kepareng langkung rumiyin kawula ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Ta'ala ingkang sampun marengaken kula dalu punika sowan dalam rangka Dies Natalis ke-22 IAIN Surakarta. Mugi-mugi kempal kita wonten majlis ingkang sae punika pikantuk ridho saking Allah Ta'ala, barokah manfaat bidini wa dunya wal akhirah. Kagem Bapak Rektor dan segenap sivitas IAIN ngaturaken sugeng dirgahayu IAIN Surakarta. Mugi-mugi tambah barokah, tambah manfaat fiddini wa dunya wal akhirah. Para rawuh sedaya, niki rada istimewa Dies Natalis, tapi acarane ana selawatane, ana pengajiane bareng. Mbah rektore, mbah mahasiswane, mbah IAIN-e, tapi sing jelas niki nuduhake nek IAIN Surakarta mboten namung ngurusi soal ngilmu saja, bukan soal ilmiah akademis saja, tapi juga memperhatikan soal spiritualitas, soal amalia. Niki luar biasa. Ini ono pengajiane dadi nek jenengan sedaya memperhatikan kehidupan kita, terutama datang negeri kita piyambak, menika jenengan mestine nek rada mikir niku ya rada ngelu, rada ngelu. Wonten dawuhipun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'. Agama Islam kuwi dimulai dengan keterasingan. Tengil-tengil mung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tok. Ajeng dibantu garwane Sayyidatina Khadijah. Kanca sinara wedine sahabat Abu Bakar Siddiq. Mantune Sayyidina Ali. Sangat sedikit asing di tengah-tengah sedemikian kejahilan yang merata ketika itu. Kanjeng Nabi sebagai cahaya di tengah-tengah kegelapan yang luar biasa. Bada'al Islamu ghoriban. Ramalane Kanjeng Nabi, wasaya'udu ghoriban kama bada. Islam dimulai dengan keterasingan, akan kembali dalam kondisi keterasingan lagi. Kalau mikir-mikir setelah 15 abad, apakah Islam sekarang sudah kembali terasing atau belum? Nek ndelok rame ini pengajian, rame ini selawatan, rame ini wong lunga kaji ngantek dibatasi. Niki kabare lunga kaji antrine ngantek 2018. Nek ndelok niki kok ora gharib. Durung wayahe gharib. Durung bali terasing lagi. Malah rame kok. Sakniki malah Allahu Akbar ora namung ning masjid. Ning gone dalan-dalan. Ora mau dinggo tekbir salat, dinggo demo. Luar biasa, luar biasa. Saking hebatnya wong Islam ngantek gawe gubernur tandingan. Sing ketunan kaji. Ben kira-kira dijamin swargane. Ini ndelok niki durung terasing. Tapi nek diperhatekno nilai-nilai keislaman, misalnya kejujuran, niki koyo gharib. Ana wong kok jujur di tengah-tengah sekian pembohong. Niku tengil-tengil saking. Ana dadi pejabat kok gak korupsi. Niku sake dhewean. Jadi kadang-kadang ora kuat, ora kuat. Keterasingan itu membuat tidak kuat. Lu kabeh kok do korupsi, aku kok ora dhewe. Ya. Saru ketoke. Oh kabeh korupsi kok aku ora dhewe kok saru. Ya tak guyupi kanca-kanca melok korupsi. Masyaallah. Wong waras di tengah-tengah sekian banyaknya orang edan. Tengil-tengil ya Allah. Koyok Kanjeng Nabi dhewean di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Kabeh kok edan kabeh. Lungono selawatan muji Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dibit ahno. Nek muji sehari ini dianggap sunnah. Kacau. Niki wong waras niki dina tengil-tengil kaya Kanjeng Nabi di zaman jahiliyah. Ki apa wis balik saya untuk ghoriban apa piye? Agama Islam sing di proklamirno Kanjeng Nabi dhewe sebagai agama samhah, agama yang luas, agama yang sejuk, agama yang enteng, agama yang tidak memberatkan umat, sing nyenengno umat, ora malakno wedine umat. Sakniki kalah karo sing kejem-kejem niku. Islam kudu petentengan. Nek ora petentengan ora mlebu swarga. Kudu raine sangar. Nek ora sangar ora afdol. Kudu misu-misui wong. Nek ora misu-misui ora mlebu swarga. Niku alik-alik. Jenengan ningali teng dawuh-dawuh Quran niku iki rada ngelu malih sampean pak. Sing mlebu swarga niku sinten? Nek cara Quran sinten? NU Muhammadiyah apa FPI? Sapa sing kira-kira mlebu swarga niku sinten? Apa KMP apa KIH? Cara Quran niku sing mlebu swarga wong sing takwa. Nggih mboten? Nggih. Lah awake dhewe niki rada repot niki. Sampeyan takwa ta ora? Takwa niku definisine sing paling enteng, sing paling enteng niki. Wong kula senengane enteng-entengan mawon. Ora seneng petentengan. Sing paling enteng takwa niku imtithalul ma'murat wajtinabun nawahi. Ngedohi sekabehane larangane Gusti. Nglakoni sekabehane imtithalul makmurat, sekabehane perintah dilakoni kabeh, sekabehane larangan didohi kabeh. Nek sekabehane nek mok ninggalno sing dilarang ora gampang. Nek nglakoni sing diperintahno gampang. Bareng sekabehane. Lho sing muni sekabehane pundi? Lah niku al-ma'murat. Al-jam'ul mu'arraf bi al yaqtadil umum. Niku untuk yang ngerti aja. Wong kadang-kadang mung sak niki ndelok napa namine buka terjemahan Quran Departemen Agama ngono ae wis ustaz wis fatwa rono rene. Al yang masuk dalam jamaah itu yaqtadil umum. Jadi imtithalul ma'murat ay imtithal jami'il ma'murat. Melaksanakan segala perintah. Berat nek semua sekabehane niku sing makna berat. Salat mbon kula. Puasa mbon kula. Zakat mangke riyen. Ada iman-iman nek zakat niku. Nek poso ora udu apa-apa. Nek kon udu iku wong lagi seneng-senenge bondo ya. Wajtinabul nawahi ae istinabu jami'in nawahi. Meninggalkan larangan. Mateni wong ora. Zina ora, nyolong ora, rasani wong guyu, ada termasuk nawahi kabeh. Niki dereng nek dirinci larangan niku. Larangan niku paling paling berat nyambak niku syirik. Syirik. Mulane ana wong sing senengane nyirik-nyirikno. Artinya niku nganggep berat sekali. Bong kok ngelem-ngelem Kanjeng Nabi itu berat sekali. Entek sirik kok. Ziarah kubur sirik. Mergo kok patok kok disembah. Patok kok disembah. Rumahane wong ziarah kubur niku nyembah patok. Kadang-kadang mbok melu ngono, melu ben ngerti. Wong iki nyembah patok apa lah apa ngono. Kon melok sampean jak mawon. Nek ana sing nyirik-nyirikno wong ziarah kubur, sampean jak, ayo melok Kang. Ora ana demite kok, ayo. Nomor siji niku syirik sing paling berat niku syirik. Nanti tengini surat Nisa niku. Apa ayat ini? Kok mesti ngapal Quran? Inna Allah la yaghfir ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Setia Allah ora kersa ngapura nek ana sing nyirikno, sing nyekutokno Gusti Allah. Ana sing salah tampa, rumangsane sirik iki suatu dosa yang tidak terampunkan. Mergo ana layak firu niku, Gusti Allah ora ngapura. Padahal Sayyidina Umar niku asale musyrik. Khalid bin Walid asale musyrik. Abu Sufyan asale musyrik. Hindun sing ngemah-ngemah jantunge Sayyidina Hamzah musyrik. Lah maknane piye, Jar? Maknane wong musyrik naudzubillah min dzalik sing ora tobat iku ora iso dengan sendirinya diampuni oleh Allah. Tapi nek dosa-dosa liyane senajan ora njaluk ngapura bisa jadi di ngapura Gusti Allah. Tergantung kersane Gusti Allah lima yasa. Nyekutokno Gusti Allah niku syirik, dosa yang terbesar itu. Nek dirinci ana syirik alus, ana syirik kasar. Iku tambah blenger malih sampean. Ana syirik kasar, ana syirik alus. Syirik kasar niku nyembah brahala, nyembah watu, nyembah kursi, nyembah bojo. Ana sirik sing ora ketara niku nyembah awake dhewe, nyembah awake dhewe saking senenge karo awake dhewe. Terus lumangsa ini awak edwi ya setingkat lah ambik Gusti Allah. Nek muni pendapatku iki mutlak bener, pendapatmu mutlak salah, berarti meh nyaingi Gusti Allah. Mergo sing bener mutlak bener namung Gusti. Hati-hati sampean. Sampe nek muni nganggep sing paling bener sampean niku terus kadang-kadang terus duwe pengertian nek sampean gregeten berarti Gusti Allah gregeten. Niku kata sak diriku. Wong dikne sing gregeten kok Gusti Allah dianggap gregeten juga. Jadi mempersonifikasikan umangsane awake dhewe niki merupakan pengejawantahan saka Gusti Allah. Terus ngapling-ngapling swarga neraka barang kuwi. Kowe jahanam iki swarga. Hati-hati. Mateni wong ya ana sing kasar, ana sing halus. Mateni sing kasar ya nekek, nembak, medang. Ana sing mateni halus. Duwe bojo. Wis ngeki kaya mok sithik. Sithik-sithik ngetak. Sithik-sithik menciring. Kopi kurang lagi sithik nyentak. tekan ngluyur nganti tengah wengi mulih ngamuk. Angkloh-angkloh. Bulak-balik disentaki, kadang-kadang didoni bareng. Suwe-suwe terus bojone iki ngelus dada. Soalnya ya saya nyanyi sakitnya tuh di sini. Suwe-suwe watuk prol betul mati. Iku mateni halus. Mateni bojo halus. Berarti piye iki? Sampean ajeng didosok ning neraka. Ya, aturane gak kenen. Wong syahadat ya. Jadi makanya rada bingung lho niku sampean. Kok niku ni swarga wong ora takwa. Wong iseh ngrasani wong tunggu nyamian. Zakat durung kabeh. Apik karo dulur ora. Sing dicatet ya mok salat tok. Mergo salat tambahan poso niku gak udu blas niku napa. Niku sing paling sregep wong niku salat karo poso. Mergo gak udu. Ora ragat, ora berhubungan dengan emosi barang. Apik karo tangga niku nggih diperintah. Apik karo dulur perintahkan, ngurmati wong tuwa ya diperintahno. Nyayangi sing enom ya diperintahno. Kabeh niku kon nglakoni kabeh. Sampeyan dereng kabeh. Tak dereng takwa. Terus engko piye ning kono iku? Mula teng swarga nggih malaikat dulu mesti ah. Kowe iki takwa ta ora? Kok njaluk ning swarga? Tapi sampai nasi yang diseret teng neraka, ya iso mbantah sampai, ampun teng gun neraka sepundi loh, kula niki syahadat kok, malah derek jamurah kula niku. Ngerti nang pembuatan jenengan jamurah niku napa? Jamurah niku jamaah muji rasul, mbok ditambahi sithik, aku mbiyen wis tau usul to, orang aja jamurah, mok jamaah. Aku mbiyen jamunira ngono lho, aja jamura. Nek jamura jamaah muji rasul. Muji tok. Anta Badrun, anta Samson, anta Iksir. Iku ngelem. Tapi nek jare kula jamunira. Jamaah muji lan niru rasul. Akeh sing setuju kok pengurusnya gak gelem ganti. Aja gengsi ya nek ana apik ya dituntutno. Jamunira. Dinggo bahasa Jawane tok iku wis nek jamura kan rada bingung. Iki jamura iki apa kaya jamur atik barang kae apa piye. Tapi nek jamunira iki jamumu. Jamumu kondisi kaya ngene iki selawatan jamu nira. Yo oh, diuraikan jamaah muji lan niru rasul. Waduh, setuju? Setuju niki. Berarti ini iki wong Rembang teko kok dasar memprovokasi. Provokasi apik mau tok. Dadi kula melok jamu nira. Mboten trimo jamu lho, jamu nira kula. Niru Kanjeng Nabi. Kok sampean ajeng digo teng neraka niku sepundi? Mboten saged. Dadi awake dhewe niki kudu mikir iki. Piye awake dhewe iki? Kulo niku terus kelingan bapak kulo. Bapak kulo niku kiai tenan nek kiai-kiai nang ngono. Bapak kula kiai tenan. Buktine ya santrine akeh dadi kiai duwe karangan pirang-pirang antara lain tafsir Al-Iblis sing sakek sampe diwaca tekan Suriname. Wali kiai tenan. Ngono mawon iku bapak kula niku. Wedi jare ora, nggih wedi. Engko aku iki piye aku iki? Sing ngoten piye-piye kok. Iye aku iki engko wong durung kabeh perintahe Gusti Allah tak lakoni. Durung kabeh larangane Gusti Allah tak tinggalke iki piye? Terus akhire bapak kula Kiai Bisri Mustofa. Bapak kula niki Kiai Bisri Mustofa. Kula Mustofa Bisri. Kadang-kadang kula niku anu disalahpahami, tapi salah paham sing apik lah. Kula dianggap pengarang tafsir Iblis bareng ngoten niku. Karangan-karangan sing kathah niku dianggap karangan kula. Kaya Tombo Ati sing dinyanyekno Ainun bareng niku, Bang. Niku jane mboten Mustofa Bisri tapi Bisri Mustofa. Bapak kula niku terus niru ya. Imam Busiri ae sing burdae kaya ngono barokahe diwaca seluruh dunia, diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Ngantek kadang-kadang dinggo suwuk bareng. Ana syair dinggo suwuk, dinggo jimat niku namung Busiri. Imam Busiri dhewe iku ae ora ora wani nyagerno ngamali lha apa meneh aku dawuh bapak kula. Aku sembahyang ya ana ya ini ya. Ora entek-entek nglamune. Sembahyang lamun 29.9% eling Gusti Allah mok 1%. Lah nek salat ae ora pati eling Gusti Allah lah di luar salat terus piye? Ning masjid ae ora eling Gusti Allah. Ning musolae gak eling Gusti Allah apa meneh ning terminal. Apa meneh ning ruang sidang yang terhormat. Bapak kula niku nek dalu tengah wengi niku bapak kula loap laup, cara ning kula loap laup, cara kene mbok apa? Loap laup niku. Bengok-bengok gembul-gembul, Bang. Ya akramal khalq, ya akramal khalqi mali, mali man aluzu bihi siwak, mali man aluzu bihi siwak. Ngerdalu ni kulau-kulau. Ya khaira khalqillah sing disa gembori Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka inda hadisil aman. Mangke pada saat kiamat poncobaya sing dahsyat niku sinten sing saged kula ganduli niku siwaka kejawi panjenengan ya khairul khalqil. Khairu ya akramal khalqi niku Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duh sak mulya-mulyane makhluke Gusti Allah, sak mulya-mulyane manusa, kula niku mboten gadah gandulan liyane jenengan mangke. Dalam kondisi pancaroba yang begitu dahsyat. Walayyadika Rasulullah jauhkabi idal karim tajalla, idzal karimu tajalla bismi muntakimi. Niku angger dalu. Bapak kula niku nek barisa nulis nyerat mangke tersare tengah dalu wungu nggih terus lawap-lawap niku. Salat terus kembar-kembor ngundang Kanjeng Rasul. Ya akramal khalqi maliman aludzu bi siwak indal hadisil amin walayadika Rasulullah. Kanjeng Rasul pangkat panjenengan kados ngaten kok. Mosok kula nunuti setunggal kula mawon ndak ngantek sesek ngaten nyesek-nyeseki. Dadi engko aku iku dawuh Kanjeng Nabi. Dawuh bapak kula. Wong ora ana ngamalku sing tak iso tak jagake. Mbayangku ya ngono ae. Posoku ya mau poso Ramadan iku wae nek kemu rodok-rodok ngombe sithik. Wis poso tapi saya ngrasani wong. Ora ngrasani embek kancane ya ngrasani embek Twitter. Iki kok piye? Ya akramal khalqi. Ora ana sing iso dijagakke namung panjenengan Kanjeng Rasul sing saged kula ganduli namung panjenengan. Kula gandul sithik kanten mawon mboten-mboten nek nyesek-nyeseki panjenengan. Wala yadhika Rasulullah jahu kabi. Idzal karimu tajalla bismi muntakimi. Mangke niku Gusti Allah itu tampil dalam asmanya Mun al-Muntakim Syadidul Iqab. Niku wau diwaca Anal Ghafurur Rahim Ana Syadidul. Sakniki niki Gusti Allah tampil dalam asmanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Mulane kula sampean seenak. Jajal kok Gusti Allah sak niki-niki tampil dalam asmanya Al-Adru ngoten mawon. Loro kabeh sampean, ora ana sing gak menyonyo. Jenenge adil niku sing salah ya dituthuk, sing bener di kei ganjaran. Apik kei ganjaran, salah dituthuk. Lah nek tak niki-niki Gusti Allah tampil dalam asmane Al-Adlu napa mboten merempul kabeh awake dhewe niki. Wong dosa dienggo nyamikan. Dosa sisik tuk ngrasani wong tuk. Wah, pating pendul ngono. Niki untunge Gusti Allah niki sakniki niki tampil dalam asma Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih lagi penyayang. Jadi koruptor barang dijarno la ilaha illallah. Koruptor semunakai gaglak bandane rakyat semunakai. Lah kok selamat wilujeng malah nambah bojo. La ilaha dijarno wae. Tapi nanti mangke niku ada saatnya Allah tampil bukan hanya dengan dalam asmanya Al-Adlu tapi Al-Muntakim. Zat kang yang membalas. Bapak kula nek nyeritakno niku. Mangke Gusti Allah critane bapak kula. Nek Sang Maharaja Diraja Gusti Allah pun ngendika aina mulukal ard, mana penguasa-penguasa dunia? Aina Hitler, di mana yang di Hitler? Aina Fir'aun, aina Soeharto, aina Romo. mati udah do nguncis kabeh. Lah wong penguasa donya ae donya niku sak debu kok. Sak debu, sampeyan tingali to kene. Peta alam semesta niku. Mak sedebu niki. Sampeyan penguasa debu lah niku. Jos Bush diundang. Aina Jos Bush. Aina Obama. Aina Jokowi. Oh, dia ngira apa? Nguncus kan. Terus bapak kula sing tak wedeni iku terus ujug-ujug ngantek tekan Aina Bisri Mustafa. Aina Bisri Mustafa alladzi kana yaqulu wa la ya'mal bi qawli. Endi Bisri Mustafa? Tukang pidato genemane mulya-mulya tapi kelakuane ora kaya genemane iku. Aku iya Pak Harto liyane ado keringetan kabeh aku meneh aku. Terus aku meneng ae ora jawab. Ae Nabi sih mau sapa? Meneng ae aku gandulan cobae Kanjeng Nabi. Wis tak ganduli ae. Oh kok Kanjeng Nabi. Man mali man aludzu bi siwak. Kanjeng Nabi kula mboten gadah gandulan kejawi panjenengan kok gandul jenengan. Aku gandulan coba. Bareng dibolan balai ini Aina Bisri, akhirnya Kanjeng Nabi itu jawab, "Iya Rob, huwa indi." "Nggih Gusti, Bisri kalih kula." "Oh, karo kowe, ya wis." Nah. Lho karo kekasihnya. Karo kekasihnya, ya wis. Ini, berarti nanti gugur ni ku, kok enak teman aku. Aku tak melak-melak. Tapi kalau pikir-pikir aku melak-melak itu, langkau aku gandulan Kanjeng Nabi itu, iki sapa? Bahaya. Ini bapak aku langgar dahulu ni ku. Masya Allah, ngeten iki nek ngaji adoh ngeten iki bapak kula niku. Niku kondur tengah dalu. Nggih luap lauk malit. Ngeten iki nek Solo ngeten iki mangke rampunge paling isuk ya setengah rolas, jam 12 akeh bali. Kan omah niku kadang-kadang jam 3, jam 2, jam 3. Niku terus diturusno luap laupe niku. Tenggene Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal bar subuh ngaos tafsir. Jadi nek Kanjeng Nabi kok rada masuk akal nek Kanjeng Nabi, "Eh indi niki kalih kula ngene rada pantes." Lah bareng kula niki nek sak niki wangsul, ya sesuk ngaji esuk prei. Ya dikipat nembe Kanjeng Nabi niki sapa? Gandulan coba. Sampai nang muni, kula sing muji-muji jenengan nek oleh Kanjeng Nabi. Muji apa? Ada muji mek niru, sing muji kalih niru jenengan nek oleh. Oh iya. Jadi muji niku pun apik tapi nek embek niru. Niki dina soale akeh sing ngaku-ngaku umate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan busanane barang niku rumangsane ya niru busanane Kanjeng Rasul padahal ora. Mosak niki ya serbanan jubahan kadang-kadang ya ngingu jenggot barang. Padahal jenggote mok rolas. Rumangsane wis etbak Kanjeng Nabi rumangsane. Ki ambek lali. Nek Abu Jahal ya pakaiane ya ngono kuwi. Lho nggih sampeyan maca sejarah apa ora? Abu Jahal niku nggih nganggo jubah ya serbanan ya jenggoten kaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku ora pakaiane Islam, pakaiane wong Arab. Mergo Kanjeng Nabi niku mengapresiasi, menghormati budaya lokal. Lujane iso wong Kanjeng Nabi-nabi kok nggawe pakaian khusus Islam iso, model islami iso, tapi gak kerso Kanjeng Nabi. Yus kayak liane apae. Umumnya wong kene nganggo serban, nganggo jubah, ya nganggo serban karo jubah wae. Lu mangke ra padha karo Abu Jahal, Abu Lahab barang. Yo nek pakaiane padha ra apa-apa. Lu mangke mboten jumbo, ya ora jumbo. Kok ora jumbo sepi? Lu gampang titenane kok. Jubahan, serbanan, jenggoten raine sumeh mesem Kanjeng Nabi mesti. Serbanan, jubahan, jenggoten raine sangar Abu Jahal mesti. Loh. Titenane gampang. Titenane gampang. Jadi sampean nek nganggo jubah, nganggo serban, jenggoten kok raine sampean sangar. Ya aja nyalahno sing ngarani sampean Ibak Abu Jahal. Mergo adone nek nganggo serban, nganggo jubah, nganggo jenggot niku nek kepengin diarani kaya Kanjeng Nabi, raine kudu disetel basam. Kanjeng Nabi itu dijuluki basam. Basam niku wedanane niki mesem. Ora kok bibirnya. Nek bibir lak gampang, mesemno bibir gampang. Angger garis bibir sampean tarik ke atas mesti senyum. Nek ditarik ke bawah merengut. Titik dua. Monikom ni kali, itu. Tapi Kanjeng Nabi bukan itu. Kanjeng Nabi itu mukanya yang tersenyum. Mukanya yang tersenyum. Jenengan nek gadah kanca, sampean bayangake nek adoh karo kanca niku, sampean bayangake. Yang terbayang apanya? Ada yang terbayang senyumnya. Tapi ono, begitu sampean bayangke, sing bayangno iku pecicilan ini. Kanjeng Nabi, batasan dalam berpakaian niku namung satu, nutupi aurat, titik. Modelnya terserah. Kanjeng Nabi karena menghargai budaya lokal, beliau pakai. Toh itu sudah menutup aurat. Mulane nek sampean teng mriki kepengin niru busanane Kanjeng Nabi, ya ganggu klambi batik minimal ketu ireng kaya kula ngeten iki. Budaya lokal sini niku lho. Itu nganggu mikir. Kok yo wae mikir. Ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niru Kanjeng Nabi. Tapi nggih ampun sampean poyoki sing serbanan jebanan ampun sampean poyoki. Wong isane lagi iku ya ben. Engko suwe-suwe rak yo akhlake barang. Wong niru niku rak sithik-sithik to, sithik-sithik. Wong niru pakaiane sik. Engko suwe-suwe niru meseme. Suwe-suwe terus niru apike. Nggih. Ya Allah. Kanjeng Nabi yang betul menangi Kanjeng Nabi ibu, Bu. Kanjeng Nabi ya Allah. Ana wong niku nggih. Kepengin curhat niku di Kanjeng Nabi. Sowan Kanjeng Nabi, durung curhat lagi nyawang wedanane Kanjeng Nabi. Sumpek ilang. Nyawang wedanane sumpek ilang. Lah iki pakaiane jubahan barang. Ora sumpek ra opo nyawang raine malah senep kabeh. Kanjeng Nabi niku. Masya Allah. Orang bijak tidak seperti Rasulullah. Orang arif tidak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang penyayang tidak seperti Rasulullah. Orang ngerti manusia ora kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini banyak pemimpin sing yo kaya Kanjeng Nabi lah padha manusane. Kanjeng Nabi kok manusa. Tak niki nggih kata, pemimpin sing manusa niku ketoke. Tapi ra ngerti manusa niku kata. Pemimpin sing ora ngerti manusa. Rumangsane manusa iku ya sing kaya awake dhewe niki. Nek ana wong kok ora kaya ndikne, dianggap ora manusa. Ora pati manusa niku kata sing ngoten niku. Dupeh ndikne ahli wiridan. Ana sing sowan yai kula niki kok sumpek mawon. Usaha niki nembe ipri-ipri ajeng dodolan es puter udan terus ngeten niki mbok kula diparingi wiridan wados usaha kula lancar ati kula mboten sumpek ngoten lho kiai. Oh iya iki diwaca ya ayat kursi iki diwaca ping 35.000 ya sana. Iki jenenge senajan diundang kiai tapi orang ngerti wong. Rumahsane wong ya kaya ndine. Kanjeng Nabi niku ngerti wong. Wong niku kaya cah sekolah, ana sing TK, malah ana sing PAUD. TK, SD, SMP, ibtidaiyah, tsanawiyah, perguruan tinggi. Aja digebyah uyah. Jenenge ora ngerti wong. Lha wong iki rata-rata wong SD dikongkon buka Quran mbek hadis langsung dhewe. Kowe iku gak sah ibadahmu nek ora ndelok Quran mbek hadis. Dadi kudu Quran mbek hadis ya. Yo wong dikne dhewe ya ora ngerti hadis gak ngerti kan wong awam malah dikongkon buka hadis ora gak sembayang-sembayang. Ade Nabi delok wong iki tingkat ngene. Ono wong niku sing ngawam banget niku pertanyaan jenengan nek maca hadis niku aja mok siji loro tok lah. Sing diwaca kok innamal a'malu binniyat tok. Maca ayat ya la in syakartum la azidannakum tok ae. Yang penting ali hadis banyak sekali. Hadise Kanjeng Nabi nek jenengan cermati menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengerti orang. Ngerti wong-wong iki. Ana sing takoke niku lucu nggih dijawab karo Kanjeng Nabi. Ana sing takok napa namine, kula nek ngeten-ngeten-ngeten, mulane pun sembayang, pun poso barang ngoten niku mlebu swarga napa mboten Kanjeng Nabi? Iya, iya mlebu swarga. Kula mbok jenengan nasihati Kanjeng Nabi. Wes aja ngamukan. Nah, nasihat ngono tok ayo ngamukan. Ora kok terus pidhato tausiah dawane nganti an 4 jam ngono. Nah, takdhab ngono tok ayo jeneng. Niku. Anjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika ngerti wong. Iki wong ora kaya tingkatan. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahono yahene ngimami ngantek kapundhut. Kanjeng Nabi absen ngimami niku namung nalika gerah nemen digenteni sekapat Abu Bakar. Selain itu Kanjeng Nabi ngimami terus. Kanjeng Nabi ngimami yah ono yah ene iki ora ono makmume jamaahe sing grundel ora ono. Mbayang kok suwine ngene gak ono. Sembayang kok cepete ngene ora ono. Khotbah kok suwine ngene ra ono. Jasa sakniki angger Jumat mesti ngrasani imam. Angger Jumat ngrasani imam. Bejo sing wedok-wedok gak Jumatan. Lanang-lanang iki. Wayahe lesune ngene gak barbar ngene. Khotbah kok tekan dinding. Ngono globalisasi bareng. Mafia migas barang ikraupol. Kulo niku kadang-kadang ya gregeten juga. Khatib-khatib niku kulo ora gregeten. Wong iki panggonane mesti ning dhuwur lho. Khatib niku teng dhuwur makonane. Sakniki malah angklik-angklik ngene. Dadi ketok ngisor ketok kabeh. Lah mosok dene gak roh ana wong teler pirang-pirang niku. Lho kok iso ditutuk-tutuk nang khotbah iku. Iku piye karepe niku? Niru Kanjeng Nabi ya ora, niru sahabat ya ora, niru ulama-ulama ya ora. Iku terus niru sapa? Wong dadi imam khotbah kok gak niru sapa-sapa. Kanjeng Nabi niku boten ngerti nek iki wong pirang-pirang. Lah jenengan nate mireng nek critane santrine Kanjeng Nabi sing santri carek kasihane Kanjeng Nabi. Mu'adz bin Jabal namine. Nanti diutus dari delegasi teng Yaman bareng. Niku nanti ngimami sembahyang Isya. Bar sembahyang niku jamaah demo. Tengok ni Kanjeng Nabi niku protes lagi ni Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sepudi santri jenengan niku sepudi. Siapa? Mu'adz bin Jabal. Lu kena apa? Masya Allah, niki wau nembe mawon kita niki jamaah kali kiambak jadi imam. Terus piye? Rekat awal niku kiambak ngatam no Baqarah. Rekat kaping kalih niki ngatam no surat Nisa. Niki dengkul tesih gregem. Tapi wong Kanjeng Nabi niku pemimpin sejati ya. Mboten terus langsung ditukani, dilakukan dulu check and recheck. Oh, cara sak niki sahabat Mu'adz ditimbali, Mu'adz bener kowe bar ngimami Isya nggih, apa bener rakaat awal kowe ngatamna Baqarah nggih. Rakaat kedua An-Nisa nggih, lagi ditukani. Lho karepmu iku piye, Mu'adz? Aja gawe fitnah. Kowe iki sembahyang ditutna wong akeh. Nek kowe sembahyang dhewean ngatamno Quran kurang percayane. Silakan aja. Kowe ditutno wong akeh, ana sing tuwa, ana sing enom, ana sing ditunggu penggawean sak piturute. Kowe kudu iso ngomong kabeh nek wani dadi imam. Wis dadi wani imam kudu ngomong kabeh makmume. Aja kok sing cedak ndekne tok ae. Dadi imam iku aja kok sing tuwa tok. Sing mbok openi, aja sing enom tok, sing mbok openi. Aja sing sugih tok, mbok openi. Nek tekan tindih ki mau piye wong imam salat kok. Falsafatnya pemimpin itu ya seperti imam salat itu. Jadi dia harus tahu persis ini jamaah ini kelas-kelas, ana sing ini, ana sing ngene. Gak dikebiahuyah wabeh dianggap koyok di ini kabeh para raus doyo kalau ini pun setengah wulan ini mboten wangsul kejopo mok jikuk salin tok jikuk salin lungoneh jikuk salin kalau ini korban pencitraan. Nek wong niku memanfaatkan citra, kula niki korban citra. Kula citra kula kan sih enom gitu. Enom. Wong ngarani saya bangsa 50-an ngoten. Niki citra, citrane kula korban pencitraan iki. Mergo dianggap sih enom, diheret-heret rono rene. Termasuk IAIN Surakarta. Padahal kula niku pun luweh 70 anak SP2 putune 12 mergo citrane isih kaya cah enom dadi rumangsane wong ora kabeh kula ngeten iki niki bar niki mesti pijet kula mila niki pun sak jam. Pun sing donga sapa? Pun nggih. Kula sing donga kula sisane. Rumah sakul sing kene ora ngerti, panitia kok wis ngerti. Nek teng liyane panjenengan sedo ngerti. nek donga kula mandi niku. Oh, ngene lagi pisan kok wis ngerti. Lagi pisan kok wis ngerti. Nek donga ku mandi. Krungu kon dino. Mulane ndi-ndi niku kula sakniki pun mboten tausiah, mboten mau tausiah, mboten mau ira. Langsung donga mergo wis konangan. Suang iki kon donga ae. Mas kadung ngomong bareng ngoten. Jane terus ndonga. Kula nek dikon ndonga niku kula jak maca Fatihah sepisan. Maca Fatihah sepisan, tapi iya kanastaine ping 11. Ora usah sampean takokno nek apa kok 11. Ngantul ya kuno orang ngantul semeneng air. Kulo niku dikandani kiai niku wis ora kulo takokno dalile kaya jaman saiki iki gayane iki. Kok dalilnya apa? Anunya apa? Ayatnya apa? Hadisnya riwayatnya apa? Doa apa sakhe? Ayo yo yo. Pentalane ngaji. Kulo niku mboten dawuh kiai niki ijazah kok Kiai Munawir Krapyak. Kiai Munawir Krapyak niku bapake ramane guru kula, maratuwane guru kula, termasuk gurune Mbah Arwani dus segala macam. Jadi mosok wis kula takok dalile bar. Walar. Ya sampean yang percaya ya ngono nek ora ya wis meneng ae. Takok. Takok. Sebabe kok 11 kene apa mangke suwe-suwe sampean takok muni subhanallah kok ping 33 piye sebabe apa? Kesuwen gak ndonga-ndonga. Di sampean sing percaya nah ing dalem maca iya kanastain ping 11 niku karo ngrentekno jalukane dhewe-dhewe. Merko jalukane wong ora ana sing padha. Mosok semenangke jalukane padha kabeh. Sing padha ya fi dunya hasanah fil akhirati hasanah tok niku mawon. Jalukane dhewe-dhewe beda. Mungkin kono jaluk supaya ndang iso nyaur utang. Oh, mergo utange gak kesaur-saur. Ana sing kepengin ndanggake kawin, ana sing kepengin pensiune dipercepat, anu macam-macam kan. Niku digrentekno nalika maca iya kanastain. Dadi mangke niku donga khusus ya kasil, donga umum ya kasil. Sing khusus-khusus mangke dibarengno karo donga umum tentang IAIN, tentang Indonesia sak piturute niku. Wong Gusti Allah sugih ya. Oke. Semene iki mung apa? Paringi kabeh orang ngelongi kekayaan Gusti Allah blas. Mula sak niki njenengan sing penting mikir apa sing tak jaluk sak niki. Tapi ya sing gede-gede. Wong sing donga kula umpamane duwe utang ya 5 yuta ke atas lah. Duwe utang 20.000 kok kula kon donga iku ngenyek jenenge. Gede-gede 5 juta ke atas. Nek 5 juta ke bawah kiai mriki men cukup. Nggih. Pun napa sing sampean jaluk sampean kertakake nalika mangke maca iya kan. Mesti kasil, mesti. Kok ngantek ora kasil? Kok ngantek ora kasil? Alternatife kemungkinan ini cuma dua. Mesti di mergo sampean gak pati percaya karo kula. Malah paling gedobos ya ora kasil. Nomor loro Gusti Allah pirsa sing luwih manfaat tinimbangane jalukan sampean. Lah wong iku kadang-kadang jaluk niku ya tanpa di wonten mboten dipikir. Ana sing dateng teng kula kon ndongakno. Kula niki nyalon wali kota Pak Gusmus. Yang ndongake dados. Ngoten mawon, nggih. Angger dados nggih, nggih. Wis ku tak bulan baleni. Pokoke dados nggih. Nggih. Kalau perlune ben sampean kiambake ni ben mikir lho. Apa dadi saja apa dan ada lain-lainnya. Ini tetap muni ngono tok, nggih pun Al-Fatihah ala niat. Dadi. Lagek 3 wulan cekel KPK. Lah salah ora nyerdasi takokan kula niku wae mesti. Allahumma Honda njaluk. Ndonga anggere njaluk Honda ngono wae. Paringi Gusti Allah, sesuk ketabrak petasem lha piye. Karo gak duwe Honda. Jadi mesti hasil, mesti. Angger jalukane ora ora sing mustahil. Aja sing mustahil. Nggih. Napa sampean goleki sing gedhe, sing ora mustahil. Mesti hasil. Pun pun kecekel jalukane dhewe-dhewe. Nggih. Tapi rada suwi niki dungane. Mungkin luwih suwi timbangane pidatone. Ayo ngambil. Lha sampean sing pendek nggih wonten lho. Tapi ora pati mandi ya. Ayo manut mawon. Bon nggo. Adaripun kula imutaken dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yasma'u du'aan min qalbin ghafil au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah ora kersa midhangetake dongane wong sing atine ora melok donga. Dadi jenengan donga sing ngantek atine barang nyuwun kalih Gusti Allah taala. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu, ya rabbana lakal syukru, ya rabbana lakal sana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin al-Fatih al-Ma'ulik wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ahli wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ya Allah la ilaha illa anta ya Rahman ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salam ya Mu'minu ya Muhaiminu ya Azizu ya Jabbaru ya Mutakabbiru ya Khaliku ya Bari'u ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabidu ya Basitu ya Khafidu ya Rafi'u ya Mu'izzu ya Mudhillu ya Sami'u ya Basir ya Hakamu ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Aliyu ya Kabir ya Khafir ya Mukhid ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Shahid ya Hakku ya Wakil ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsu ya Mubdi'u ya Mu'id ya Mukhi ya Mumid ya Khayyu ya Qayyum ya Wajidu ya Majidu ya Wahidu ya Ahadu ya Samadu ya Qadiru ya Muqtadiru ya Muqaddimu ya Mu'akhiru ya Awwalu ya Akhiru Ya zahir ya batin ya wali ya muta'ali ya baru ya tawwab ya muntakim ya afu ya ra'uf ya malikal mulk ya dzal jalali wal ikram ya muqsitu ya jami'u ya ghaniyu ya mughni ya mani'u ya dharu ya nafi'u ya nuru ya hadi ya badi'u ya baki ya warisu ya rasidu ya sabur. Allahumma inna nad'uka bi asma'ikal husna kama amartana fastajib ilahana bi qabulin hasanin kama wa'adtana. Allahumma bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakati suratul fatihatil mu'azzama wa sab'il mathani minal quran wa bisiril asma'ikal husna wa ismikal mu'azzam. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la aiban illa satartah wa la makruban illa nafastah wa la maridan illa syafaitah wa la dainan illa qadaitah ولا جاهلا إلا علمت ولا ضالا إلا هديت ولا مؤسلا إلا يسرت ولا فقيرا إلا أغنيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لا تريد إلا قضيتها ويسرت يا رب العالمين. يا الله gusti kula lan sedherek-sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika, ya Allah nyuwun dhateng panjenengan kanthi nyebat asma-asma agung panjenengan kados panjenengan perintahaken. Mugi panjenengan kapulaken kados panjenengan janjiaken, ya Allah gusti kula lan sedherek-sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika. Panjenengan paringi wilujeng lahir batin, panjenengan paringi wilujeng dunia akhirat. Ya Allah gusti, mugi sedherek-sedherek kula ingkang hadir wonten mriki sak zuriyahipun panjenengan tetep Islam, panjenengan paringi tetep Islam lan iman, panjenengan paringi taufik lan hidayah, panjenengan paringi maghfirah. Mugi sedherek-sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika, ya Allah panjenengan gampilaken sedaya urusan-urusanipun, panjenengan jembaraken rezekinipun kangge ibadah dhateng panjenengan, lan mugi panjenengan tepiaken saking sambikala lan panjenengan ijabahi sedaya panyuwunanipun sedherek-sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika. Ya mujibas sa'ilin, ya mujibas sa'ilin, ya mujibas sa'ilin, ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta ma'atan lana min kulli syar. Ya Allah gusti, mugi kampus IAIN Surakarta panjenengan paringi barokah gusti, panjenengan paringi manfaat matur mugi pengasuh-pengasuhipun, ustad-ustadipun, dosen-dosenipun, rektoripun lan sedaya senatipun panjenengan paringi kegiatan lahir batin anggi nyebaraken ilmu panjenengan gusti. Mugi sedaya mahasiswa-mahasiswanipun panjenengan paringi ilmu ingkang manfaat dados tiang-tiang ingkang soleh solehah, ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma Allahumma fa'anna al bala wal waba wal ghala wasyuf al mukhtalifata wal fitan wasyadaid wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baldatina Indonesia hadhi khasah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi muhammadinil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten para rawuh kirang langkungipun nyuwun agunging pangapunten. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul islam wal muslimin khairu indonesia wa indonesiin. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipunaturaken matur nuwun sanget kunjungan tenasanipun Romo Kiai Dr. Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri. Wonten pengumuman kagem para kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jamaah Muji Rahayu Pucangan Kartosuro mengundang dalam rangka Maulidin Nabi untuk hadir dalam acara pengajian pada hari Minggu malam Senin 14 Desember 2014 bertempat di Kampung Papungan Pucangan belakang Asrama Kopassus Kandang Menjangan Kartosuro Minggu malam Senin. Terima kasih atas kehadiran kaum muslimin rahimahullah. Dan yang kedua, hadirilah pengajian umum Haul Al-Maghfirlah Romo Kiai Haji Muhammad Mansur dan Khataman Al-Quran hari Senin Kliwon malam Selasa Legi 1 Rabiul Awal 1436 22 Desember 2014 pukul 19 di halaman Masjid Al-Mansur Popongan dengan acara Maulid bersama Jamuro Surakarta Kandi Pengasuh Kiai Haji Abdul Karim Ahmad dengan pembicara Habib Umar Mutohar SH dari Semarang. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang selanjutnya kami atas nama panitia dan pembawa acara Awit Pamiboro Titi Laksono Tablik Akbar Salawat ing Ari Ratri Puniki hamba pilih wonten kalepang atur kaulo tansah nyuwun aging pangsami akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamu.